Allah meridai agama yang kita peluk. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita wajib menjaga nikmat ini dan wajib mensyukurinya? Ialah dikarenakan agama Islam yang kita peluk ini adalah agama yang memiliki segudang keutamaan, agama yang memiliki segudang keindahan. Islam ini memiliki mahasin, keindahan-keindahan, keutamaan-keutamaan pada semua sisi-sisinya. Bimbingan-bimbingan Islam indah, ajaran-ajaran Islam agung, mulia, membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan pada dunia kita, pada agama kita, pada akhirat kita, membawa kebahagiaan dunia akhirat, membawa ketenteraman, kedamaian untuk umat manusia. Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir yang ditugaskan mengajarkan, mendakwahkan Islam yang mulia ini, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menebarkan rahmat untuk segenap alam raya ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Kaum muslimin rahimakumullah, keindahan-keindahan Islam sangatlah banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengungkapkan satu keindahan dari keindahan-keindahan bimbingan Islam yang mulia, keutamaan, keagungan bimbingan Islam yang mulia, supaya kita semakin mantap dalam berislam, semakin kokoh dalam beriman, semakin bersemangat untuk mewujudkan bimbingan-bimbingan Islam tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara keagungan bimbingan Islam, di antara bimbingan Islam yang begitu indah, ialah Islam mewajibkan kita semua sebagai umat Islam, mewajibkan atas individu, individu Muslim dan Muslimah untuk bersaudara, untuk merajut tali ukhuwah, persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin, di atas keislamannya, di atas keimanannya. Masing-masing kita harus tahu, harus yakin, harus sadar bahwa semua umat Islam yang berislam, yang beragama Islam, dimanapun mereka berada, dari suku manapun asalnya, mereka semua adalah bersaudara. Saudara kita karena Allah, saudara kita seiman, saudara kita seislam, dengan tanpa memandang bulu, apakah dia pejabat ataukah dia apakah dia rakyat, dia orang yang kaya ataukah dia orang yang miskin, dari suku manapun, dari negara manapun, semuanya sama. Saudara kita karena Allah, saudara kita yang seiman dan setakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu hanyalah bersaudara. Al-muslim wa akhul muslim, kata Rasul. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Maka kita semuanya bersaudara. Walaupun nasabnya berbeda-beda, tapi kita semuanya bersaudara karena agama yang sama. karena keimanan yang sama, dikarenakan kita sama-sama muslim, sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan keislaman inilah kita semuanya akan bersatu. Dengan keislaman inilah kita semuanya akan bersaudara. Menghilangkan berbagai macam permusuhan, menghilangkan berbagai macam kedengkian-kedengkian, kedongkolan-kedongkolan, semuanya hilang. Dalam satu kasih sayang, dalam satu cinta di atas Islam. Dahulu kala, pada masa-masa jahiliyah, di kota Madinah, dulu dikenal dengan nama Yathrib. Dulu di kota Yathrib, di kota Madinah, ada dua suku yang begitu besar. Yang satu namanya suku Aus, yang kedua namanya suku Khazraj. Dua suku, dua kabilah yang begitu besar. Padahal kalau mau diruntut, dirunut nasabnya, mereka berdua, dua kabilah itu satu. Satu moyangnya. Mereka semua disebut dengan Bani Qailah. Bani Qailah di Yathrib. Namun pada masa lalu kaum muslimin rahimakumullah, di masa-masa jahiliyah, di masa-masa belum datang Islam, dua suku ini seringkalinya bertikai, saling berselisih, berpecah belah, saling bermusuhan, saling mendengki, saling membenci, bahkan sampai pada tingkat saling membunuh, bahkan sampai pada tingkat berperang di antara mereka. Perang suku, perang kabilah, satunya membela Aus, yang lain membela Khazraj, dan itu berkepanjangan di masa-masa jahiliyah sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal pada masa itu ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia, ada peradaban Yunani. Tapi itu semuanya tidak menjadikan dua suku ini bersaudara. Justru keberadaan mereka menjadi kompor, menjadi api yang terus membakar semangat permusuhan di antara dua suku ini. Yang satu membela Aus, yang lain membela Khazraj. Akhirnya semakin berkepanjangan permusuhan di antara mereka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, membawa Islam, bimbingan Islam yang mulia, dan ketika Islam ini dipeluk oleh sebagian pihak yang ada di kota Madinah, dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, yang pertama kali dilakukan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ialah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu sahabat yang datang dari kota Mekah dan sekitarnya berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan sanak saudara, handai tolan, rumah, harta benda, dan yang lain-lainnya. Ditinggalkan semuanya itu untuk hijrah membawa agama Islam ke kota Madinah. Sementara yang berislam di kota Madinah disebut dengan sahabat Ansar. Dipersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Yang pertama kali berlaku. memupuk persaudaraan. Dan kala itu sahabat-sahabat yang telah masuk Islam dari dua suku yang berbeda tadi, yang satu dari Aus, yang lain dari Khazraj, ketika mereka masuk Islam, subhanallah, dengan keislaman mereka, dengan imannya mereka kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, hilang semua permusuhan, hilang semua pertikaian, tiada bekas. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa jahiliyah dahulu, dikubur sama mereka, dilupakan sama mereka, diabaikan sama mereka. Dulu bermusuhan, sekarang saling mencintai. Dulu saling mendengki, sekarang mereka saling memuji. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi yang namanya permusuhan, tidak ada lagi yang namanya barakallahu fikum perpecahan, apalagi pembunuhan, apalagi pertumpahan darah. Mereka berubah menjadi bersaudara, berukhuwah dikarenakan agama yang sama, agama Islam. Mereka berubah menjadi bersaudara karena keimanan yang sama, iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikenal dengan sahabat Ansar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan kaum muslimin tentang nikmat Allah yang besar ini. Disebutkan di dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingatlah, kata Allah, ingatlah ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Lalu Allah melembutkan hati-hati kalian dengan Islam ini, dengan agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad ini. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah semata, kalian sekarang bersaudara. Nikmat dari Allah yang sejauh-jauh begitu besar. Anugerah ilahi yang begitu agung kepada mereka semuanya. Yang pertama anugerah Islam. Dengan Islam itu ada anugerah yang kedua, yaitu bersaudara karena Allah. Bersaudara seiman, seislam, setakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam semuanya bersaudara. Permusuhan hilang, pertikaian hilang, kedengkian hilang, kebencian hilang, pembunuhan hilang, pertumpahan darah hilang, semuanya hilang, dikubur dalam-dalam. Berubah menjadi saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dengan prinsip keislamannya. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah indahnya Islam. Ketika seseorang itu masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, lalu dia mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam tadi, maka Islam itu akan mempersaudarakan mereka semuanya. Islam itu akan menyatukan mereka semuanya. Islamnya akan membuat mereka saling mencinta, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling bersatu. Dengan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga itu merupakan bentuk keindahan Islam, bentuk keutamaan besar Islam yang wajib kita jaga. Qaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus memerintahkan kita semua kaum muslimin dalam bersaudara, dalam berukhuwah Islamiyah, memerintahkan kita untuk mempererat, memperkokoh persatuan Islam seolah-olah satu badan, seolah-olah satu tubuh, seolah-olah semua umat Islam di seluruh penjuru dunia ini badannya sama, tubuhnya sama, satu tubuh, satu badan, menggambarkan betapa eratnya ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, betapa eratnya hubungan antara kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wal sahr." Beliau mengatakan dalam sabdanya ini yang penting-penting dan perlu kita resapi. Beliau mengatakan perumpamaan, permisalan kaum muslimin, kaum mukminin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling membantu di antara mereka, bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya meradang, kepanasan, tidak bisa tidur malam, merasakan perihnya, merasakan sakitnya. Satu anggota tubuh yang sakit, yang lain juga merasakan sakitnya. Satu tubuh. Kamathalil jasadil wahid. Bagaikan satu tubuh. Dikarenakan imannya sama, dikarenakan keislamannya sama, Tuhannya satu, Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab sucinya satu, Al-Qur'anul Karim. Bimbingannya satu, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dijabarkan, yang dijelaskan oleh para ulama kita. Syariatnya satu, Islam yang mulia ini. Semuanya satu. Sehingga kaum muslimin dimanapun mereka berada, bagikan satu tubuh. Bagikan satu tubuh. Di sana ada tiga perkara yang harus dijaga selalu. Yang pertama ialah al-mawaddah, harus saling mencintai. Yang kedua at-tarahum, harus saling merahmati, saling menyayangi. Yang ketiga at-ta'atuf, harus saling membantu satu sama yang lainnya. Dengan tiga poin ini kaum muslimin rahimakumullah, maka umat Islam akan bersatu. Umat Islam akan bisa merajut ukhuwah Islamiyahnya. Umat Islam akan merasakan bagaikan satu tubuh. Hadisnya isinya berita, tetapi di dalamnya mengandung makna perintah. Wajib atas segenap kaum muslimin saling mencintai. Wajib atas kaum muslimin saling menyayangi. Wajib atas kaum muslimin saling bantu-membantu, gotong-royong, bahu-membahu. Bagaikan satu tubuh. Wajib. Ini kewajiban yang dibebankan Islam, dibebankan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua dalam Islam yang mulia ini. Satu tubuh. Dalam riwayat yang lain, juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Dan beliau merapatkan jari jemarinya seperti ini, saling menguatkan, saling mengokohkan. Yang namanya bangunan terdiri dari berbagai macam elemen-elemen. Di sana ada pasir, di sana ada semen, di sana ada air, di sana ada berbagai macam jenis. Tapi mereka semuanya menyatu, bersatu, kokoh sebagaimana sebuah bangunan. Umat Islam juga demikian. Dari negara yang berbeda-beda, wilayah yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari tingkat kemasyarakatan yang berbeda-beda, ini orang ningrat, ini orang rakyat, itu pejabat, ini orang biasa, ini orang kaya, ini orang miskin, bermacam-macam, berjenis-jenis. Tetapi mereka semuanya satu, kokoh dengan keislamannya, dengan keimanannya kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menyatukan mereka semuanya adalah Islamnya, imannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kokoh, saling menguatkan seperti sebuah bangunan yang begitu kokoh. Seperti ini yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentu di sana ada beberapa upaya, ada beberapa cara-cara, upaya-upaya supaya bisa terwujud ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Ini bukan semata-mata sebuah wacana yang disampaikan, tapi sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Kalau hanya semata-mata menyampaikan ukhuwah, mari bersaudara, tapi tidak ada wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, enggak ada gunanya. Yang paling penting adalah kita mewujudkan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sana kaum muslimin rahimakumullah ada beberapa upaya yang dibimbingkan dalam Islam, dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ketika dilakukan oleh kaum muslimin, maka insyaallah ta'ala akan terwujud ukhuwah Islamiyah di antara mereka bagikan satu tubuh. Yang pertama ialah at-tajridu fil ukhuwah. Yang pertama diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan at-tajridu fil ukhuwah. Terjemahannya adalah tulus dalam bersaudara. Tulus dalam bersaudara. Maknanya ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keislaman bukan karena yang lain. Tidak ada tendensi duniawi, tidak ada tendensi harta, tidak ada tendensi tahta, ataupun yang lain-lainnya. Tidak ada. Murni karena Allah. Dia Muslim. Dia Muslim. Dia mukmin. Dia mentaati Allah. Kita cintai. Kita hormati. Kita sayangi. Saudara kita karena Allah SWT. Dia kaya, miskin, pejabat, rakyat, semuanya sama. Niatan kita murni karena Allah. Tidak ada tendensi apapun dari tendensi-tendensi duniawi. Ukhuwah kita betul-betul murni karena Allah. Inilah upaya yang pertama kali harus kita wujudkan dalam ukhuwah kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan, sesungguhnya ada seseorang laki-laki, dia menziarahi saudara dia di sebuah desa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menugasi seorang malaikat untuk membuntuti orang tersebut. Ketika sang malaikat tadi datang kepada orang itu, dia bertanya, Aina turid? Wahai fulan, kamu mau kemana? Dia mengatakan, Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin menziarahi saudaraku di desa ini. Itu bukan nasabnya, tapi saudara dia karena Allah. Kata sang malaikat bertanya, Hallaka min ni'matin? Hallaka 'alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki kenikmatan-kenikmatan yang hendak engkau ambil daripadanya? Yakni, apakah engkau memiliki tendensi-tendensi duniawi, tendensi hartawi, ada kepentingan-kepentingan dunia atau harta yang hendak engkau ambil daripadanya? Hanya saja aku menziarahi dia karena aku mencintai dia karena Allah. Aku mencintai dia karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan bisnis, bukan karena nagih utang, bukan karena yang lain-lainnya. Murni saya ziarah ke sini hanya karena Allah. Maka sang malaikat mengatakan, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Karena Allah. Ini yang pertama. Jadi kita mencintai seseorang itu dikarenakan keislamannya dan keimanannya. Sudah siap belum? Kurang berapa lama? Kurang 10 menit. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, ukhuwah kita karena Allah. Persaudaraan kita bukan karena dunia. Bukan karena ini orang kaya, kita jadikan sebagai sahabat. Ini orang miskin, tidak dijadikan sebagai sahabat. Ini pejabat, didekat-dekati. Ini rakyat jelata, dijauh-jauhkan. Tidak. Ukhuwah kita karena Allah, bukan karena dunia. Ukhuwah kita karena Allah, bukan semata-mata nasab. Ukhuwah kita karena Allah, bukan semata-mata daerah. Oh, sama-sama orang Kutai, akhirnya akrab, bersahabatnya erat, sama-sama Kutai. Ini yang mana ini? Oh, ini orang Jawa, enggak begitu akrab, acuh tak acuh dengan dia. Tidak demikian. Oh, ini orang Tenggarong, sama-sama datang jarong. Hah? Dicintai, diakrapi, masya Allah, bagus gitu. Ini siapa ini? Oh, ini orang Samarinda, terlalu jauh. Kan? Gak digubris, gak dipikir, dan segala macamnya. Bukan karena itu. Bukan karena daerah, bukan karena wilayah, bukan karena negara, bukan karena suku, bukan karena kabilah, atau yang lain-lainnya. Ukhuwah kita karena Allah. Dikarenakan kita semua kaum muslimin, karena keislaman kita, karena iman kita kepada Allah, sama-sama kita muslim, sama-sama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama. Itu namanya tulus dalam beruhuwah. Kalau ukhuwahnya karena daerah, nanti akan muncul lagi kayak Aus dan Khazraj di masa jahiliyah. Nah, persaudaraan urang Tenggarong. Di sini kalau bilang orang apa ini? Urang. Ya, urang ya. Orang Tenggarong. Nah, persaudaraan orang Tenggarong. Nah, yang Tenggarong masuk grup kita orang. Yang enggak Tenggarong di luar grupnya kita orang. Bahaya itu. Nanti yang sebelah juga begitu. Persaudaraan orang Samarinda. Nah, nanti sama-sama saking fanatik. Akhirnya ujung-ujungnya gesekan. Lama-lama. Kayak Aus sama Khazraj dulu di zaman jahiliyah. Hati-hati. Bukan karena itu kita bersaudara. Kita bersaudara karena Allah. Karena keislaman kita. Karena keimanan kita. Dari manapun asalnya kita. Dari mana dan bagaimanapun status kita tengah-tengah masyarakat. Ingat karena keislaman kita. Ini yang pertama. Tolong ucapkan baik. Ada mengatakan, ya gimana lagi Ustaz? Karena satu daerah jadi akrabnya beda Ustaz. Tidak ada masalah. Itu wajar. Karena merasa satu daerah. Tapi ingat, jangan dijadikan patokan untuk berukhuwah. Yang namanya berhubungan dengan masyarakat, ada yang sangat kenal, ada yang kenal, ada yang agak kenal, ada yang ya rada-rada kenal. Itu biasa. Yang paling penting adalah mereka semua diyakini sebagai saudara kita kata Allah. Ukhuwah bersama dengan mereka semua. Ini langkah yang pertama. Tulus ikhlas dalam berukhuwah. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, dengan melakukan upaya-upaya yang bisa memperkokoh ukhuwah. Itu caranya sangat banyak. Saya sebutkan satu di antaranya. Satu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan atas segenap kaum muslimin untuk melakukannya, mewujudkannya. Ketika satu ini diamalkan, diwujudkan, akan muncul rasa saling cinta karena Allah. Akan tumbuh ukhuwah Islamiyah karena Allah. Satu itu ialah Isya'us Salam, menebarkan salam di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau bikin gerakan tebar salam, GTF. Nah, bukan Gestapo loh. Kalau Gestapo tuh 30 September PKI. Ini GTS, gerakan tebar salam. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman. Dan kalian tidak sempurna keimanannya hingga kalian saling mencinta, saling bersaudara. Belum mengatakan setelah itu, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, kalau kamu kerjakan maka kamu semakin saling mencinta? Belum mengatakan afsus salama bainakum, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. murah meriah pak, tidak pakai bayar. Nah, hanya menyampaikan salam, ketemu dengan orang lain, tersenyum dan mengatakan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama 10 pahalanya, yang kedua 20 pahalanya, yang ketiga 30 pahalanya. Salam. Subhanallah. Salam. Ringan tapi berat mengucapkan salam. Ini kata Rasulullah SAW akan menumbuhkan cinta di antara kita. Apa kuncinya? Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, seseorang itu bisa mengucapkan salam kepada saudaranya yang lain itu ketika di hatinya itu bersih, penuh cinta, penuh kasih sayang kepada kaum muslimin yang lainnya. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, tidak ada kebencian, tidak ada kecurigaan. Mau bukti? Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjur akahu fawqa thalathin. Tidak halal, yakni haram bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua saling berjumpa, saling bertemu, fa yuridu hadza wa yuridu hadza, yang ini berpaling ke arah kanan, ini berpaling ke arah kiri, saling melengos. Rasul mengatakan wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari dua orang tadi yang memulai menyebarkan salam. Hadis ini menunjukkan apa? Menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin pertanda orangnya itu hatinya baik, hatinya bersih, mencintai kaum muslimin, menyayangi kaum muslimin, tidak ada permusuhan, enggak ada kedengkian, enggak ada kecurigaan kepada yang lain. Bersih hatinya. Dengan mudah dia mengatakan assalamualaikum, atau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, atau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya bersih. Sebab kalau hatinya lagi ada kedongkolan, ada amarah, ketemu orang langsung melengos. Kayak riwayat tadi itu. Saling berjumpa melengos, tandanya ada yang tidak beres. Berarti ukhuwahnya tidak jalan. Berarti ada permusuhan di antara mereka, kedengkian di antara mereka, kecurigaan di antara mereka. Ketika bisa mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata dijawab sama yang lain, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanda dua orang ini bersaudara, saling mencinta, tidak ada permusuhan di antara mereka, tidak ada kedongkolan, kecurigaan, kebencian di antara mereka. Yang ada akan muncul rasa saling mencintai, menyayangi di antara mereka. Jangan dikira mudah. Jangan dikira mudah. Itu sifatnya alami. Ketika ukhuwahnya berjalan, ketika hati kita bersih, maka akan mudah untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Tapi ketika sudah mulai ada kecurigaan, curiga-curiga, suudon-suudon, benci-benci dan segala macamnya, dia akan melengos dengan sendirinya. Barakallahu'alaikum. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama mewujudkan bimbingan Rasul yang mulia ini. Sangat mulia, sangat agung, sangat mudah dilafalkan, tapi perlu perjuangan untuk mewujudkannya. Bersihkan hati. Jangan memusuhi orang lain. Jangan dongkol sama orang lain. Jangan suudzon sama orang lain. Bersihkan hati. Ketika berjumpa dengan kaum muslimin, tebarkan salam. Ini perlu digalakkan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di wilayah Tenggarong ini. gerakan tebar salam Tenggarong Raya. Harus dimulai dari kita semuanya kaum muslim, terutama yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, ngajari yang muda-muda tata krama, adab-adab sepasang Islam. Sekarang ini anak mudanya mengganti salam dengan kalimat yang lain, Pak. Ketemu, Mas Bro. Gimana, Bro? Sehat, Bro? Bra, Bro, Pak. Itu gak ada maknanya. Maka dihasilkan dengan yang lain. Nak, jangan bilang bra, Bro, Pak. Bilang, Assalamualaikum. Bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Kalau salam, mendoakan kesejahteraan. Assalamualaikum. Salam sejahtera atas kalian. Warahmatullahi. Rahmat Allah atas kalian. Wabarakatuh. Barokah Allah atas kalian. Doa keselamatan. Doa rahmat. Doa barokah. Beda. Dijawab. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian juga. Rahmat Allah untuk kalian juga. Barokah Allah untuk kalian juga. Saling mendoakan selamat. Saling mendoakan rahmat. Saling mendoakan barokah. Tidak mungkin tergantikan dengan kata-kata Mas Bro. Sehingga tolong kita mengajari kaum muslimin, mengajari anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, tata krama Islam yang mulia, adab-adab Islam yang mulia. Di antaranya mengajari mereka salam, uruk salam, kata orang Jawa. Uruk salam, menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Saling menyampaikan salam, yang ini salam, ini menjawab salam, terus begitu. Sehingga akan terbiasa di tengah-tengah kaum muslimin, gerakan tebar salam, dan efeknya akan luar biasa. Saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi, saling bersaudara di antara mereka semuanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hilang permusuhan, akan hilang kedengkian, akan hilang kecurigaan, akan hilang yang namanya su'uban. Ini mungkin yang bisa saya utarakan pada kesempatan maghrib kali ini, dikarenakan waktunya sudah hampir isya, atau sudah masuk ya? Sudah masuk isya, kita separuh dulu, kita kerjakan isya berjamaah dengan tenang, nanti selebihnya kita teruskan sebentar, dan bila ada yang mau dipertanyakan silakan, semoga mudah dan bisa dijawab dengan mudah pula insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.